Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah li sadri wa yassir li amri. Wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang saya muliakan, kita insyaallah pagi hari ini akan meneruskan pembahasan ayat yang cukup panjang yang tidak selesai kita bahas pada pekan yang lalu. Ya, ini juga masih cukup panjang. Ya, tapi kalau misalnya tidak dibaca nasnya, ini insya Allah bisa kita sederhanakan sebenarnya. Itu. Baik, karena orientasi kita bukan hanya sekedar apa mengerti. Tapi juga kita membaca nasnya, membaca teksnya, maka kita baca teks kisah Harut wa Marut wa tafsirul malakaini, ya, kisah Harut dan Marut serta penafsiran tentang dua malaikat. Wa qawlu ta'ala, dan firman Allah, wa ma unzila 'alal malakaini. Ini bisa diterjemahkan dengan dua tafsir, karena ma itu nanti akan kita jelaskan. Ada yang memahami maknya adalah nafiah, yang mengatakan tidak diturunkan kepada dua malaikat. Ya, ada yang kemudian memahami ma itu sebagai mausulah, jadi apa yang diturunkan kepada dua malaikat. Ya, maka saya memilih menerjemahkan wa ma unzila 'alal malakaini, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat. Ya. Penjelasannya nanti, bi Babila Harut wa Marut, di negeri Babil, yaitu kepada Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin, dan keduanya tidak mengajarkan kepada seseorang, hatta yaqula, sampai keduanya mengatakan innama nahnu fitnatun. Sungguhnya atau sungguh kami itu hanyalah fitnah. Fala takfur, maka janganlah engkau kufur. Fayata'allamuna minhuma, maka mereka manusia belajar dari kedua malaikat itu Harut wa Marut, ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, perkara yang dengannya ya seseorang bisa memisahkan, ya, atau bisa memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Ikhtalafan nasu fi hadzal maqam. Orang berbeda pendapat di dalam hal ini. Fadhahaba ba'dhum ila annama nafiyah. Sebagian mereka berpandangan bahwa ma di sini adalah nafiyah. Ya. Itu artinya adalah menegasikan, meniadakan. A'ni allati fi qawlihi, maksudnya ma di dalam firman Allah, wa ma unzila 'alal malakaini, ya, karena itu maka terjemahannya adalah tidak diturunkan kepada kedua malaikat. Qala al-Qurtubi, al-Qurtubi mengatakan ma nafiyatun, ma di sini adalah ma yang menegasikan. Wa ma'tufun 'ala qawlihi, dan diatapkan terhadap firman Allah, wa ma kafara Sulaiman, dan Sulaiman tidak kufur. Jadi maksudnya Sulaiman tidak kufur dan sihir itu tidak diturunkan kepada kedua malaikat, yang dimaksud adalah Jibril dan Mikail. Ya. Tsumma qala, kemudian Allah berfirman, walakinna syayatina kafaru, tetapi setanlah yang kufur. Yu'allimuna an-nasa sihra, mereka mengajarkan sihir kepada manusia, wa ma unzila 'alal malakaini, dan tidaklah ia diturunkan kepada kedua malaikat. Itu. Wa dzalika anna al-yahuda, hal itu karena Yahudi, kan yaz'amuna, mereka menyangka annahu nazala bihi Jibril wa Mikail, bahwa sihir itu dibawa itu oleh Jibril dan Mikail. Fa'akdzabahumullahu, maka Allah membohongkan ya mereka itu. Ya. Wa ja'ala qawlahu Harut wa Marut, oleh karena itu maka kalimat Harut wa Marut itu badalan minasyayatin, sebagai pengganti dari syaitan, ya. Jadi tidaklah atau tidak diturunkan kepada kedua malaikat, ya, di apa, tetapi setan itu tapi sihir itu diajarkan oleh setan di Babil, yaitu Harut dan Marut. Nanti kita akan, ya, qala wa sahha dzalika, dan itu apa bisa sahih, ya, karena dua, karena beberapa alasan, ya. Imma li annal jama' yutlaqu 'alal itsnaini, ya, bisa karena jama' itu disebutkan untuk dua, ya, kama fi qouli ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, fa in kana lahu ikhwatun, ya, fa in kana lahu ikhwatun, kalau dia laki-laki itu memiliki saudara, ya, ikhwatun itu jama', ya, tapi yang dimaksud di sini adalah dua. Jadi kalau seorang laki-laki ditinggalkan oleh orang tuanya, dia memiliki dua saudara, itu maksudnya. Awlikaunihima lahuma atba', atau karena Harut dan Marut itu memiliki banyak pengikut, oleh karena itu maka disebut dengan asyayatin jama', ya. Aw dzukira man bainahum litamarrudihima, atau keduanya disebutkan di antara setan-setan itu karena keduanya itu termasuk setan yang tamarrud, ya. Motor bisa di ini kali, di atau di kalau, oh ya, kalau mau di apa, di teduhkan boleh kita, ya. Wa takbirul kalam 'indahu, dan ya kira-kira pembicaraan itu berarti yu'allimunan nasa sihra bi babila Harut wa Marut. Mereka setan-setan itu mengajarkan sihir kepada manusia di Babil, yaitu setan-setan itu bernama Harut wa Marut. Itu. Tsumbaqala, kemudian dia mengatakan wa hadza ulama hamalat 'alaihi al-ayatu wa as-sah. Ini adalah takwil pertama dari ayat ini, dan itu lebih sahih. Wala yultafat ila ma siwahu, dan tidak berpaling kepada selain penakwilan ini. Jadi ini adalah takwil yang pertama. Silakanlah. Ya. Takwil yang pertama. Nah, sebelum apa? Sebelum berlanjut, ya, ini intinya pendapat pertama itu di sini, ya. Jadi ini adalah pendapat yang menyebutkan bahwa mak di sini adalah nafiah, ya. Al-Mawardi menyebut bahwa, ya, dalam hal ini ada dua penafsiran, ya. Penafsiran para ulama itu terbagi menjadi dua. Penafsiran yang pertama adalah yang menyebutkan mak di sini adalah nafiah, untuk menegasikan maksudnya tidak diturunkan kepada kedua malaikat. Jadi kalau tidak diturunkan kepada kedua malaikat, ya, diajarkan oleh siapa sihir itu, ya, maka sihir itu diajarkan oleh setan, gitu. Kenapa? Pertanyaannya adalah kenapa? Di sini kan apa? Wattaba matatu syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra, ya. Ini kan ini satu penggal bahwa setan itu apa, Sulaiman itu tidak kufur. Maksudnya Sulaiman tidak kufur itu Sulaiman tidak mengajarkan sihir. Jadi di sini nanti kita akan jelaskan kenapa, ya, sihir itu disebut kufur, ya. Sehingga kemudian menyebutkan kalimat kufur, tetapi maksudnya adalah sihir. Sulaiman tidak kufur, maksudnya adalah Sulaiman tidak mengajarkan sihir, sebagaimana yang disangkakan oleh Bani Israel bahwa sihir itu diajarkan oleh Sulaiman, dan karena itu maka Sulaiman berprofesi sebagai ahli sihir, dan sihir itulah yang kemudian pada pekan yang lalu kita bahas ada di bawah singgasana Nabi Sulaiman itu. Itulah yang kemudian membuat mereka memiliki keyakinan itu. Nah, jadi kalau sihir itu tidak diajarkan oleh Sulaiman, oleh siapa? Ya. Walakinna syayatina kafaru. Tetapi setanlah yang kufur. Maksudnya setanlah yang mengajarkan sihir. Itu kan di mana mereka yu'allimuna an-nasa sihra, ya. Jadi kekufuran di sini disebabkan karena mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Nah, persoalan kemudian yang sedang kita bahas di sini adalah wa ma unsila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Nah, ini kan satu penggal gitu kan tentang malaikat, kedua malaikat. Kedua malaikat itu di sini dikatakan, ya. Malaikat itu di Babil, diturunkan di Babil, yaitu apa? Malaikat Harut wa Marut. Dohirnya Harut dan Marut itu adalah dua nama dari malaikat yang diturunkan di Babilonia. Nah, para ulama kemudian mendapatkan masalah di sini ketika, ya, bahwa yang mengajarkan setan sihir itu adalah malaikat Harut wa Marut. Ini bertentangan dengan ayat di mana malaikat itu selalu taat kepada Allah, ya, dan mereka selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Itu. Kemudian mereka selalu dalam keadaan beribadah kepada Allah. Nah, tiba-tiba kemudian kalau dipahami, ya, atau kalau memahami penggalan ayat ini berdasarkan zahirnya, nah ini kan bertentangan, karena ternyata di antara malaikat itu ada yang mengajarkan sihir, padahal sihir itu adalah bentuk dari kekufuran. Nah, itu masalahnya di situ, gitu kan. Maka supaya tidak terjadi pertentangan antara ayat ini dengan ayat yang menyebutkan tentang, ya, ketaatan, ketundukan, ibadahnya malaikat, la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun, itu maka para ulama ahli tafsir sebagian dari mereka memahami mak di sini adalah mak nafiah, tidak diturunkan kepada, ya, kedua malaikat, ya. Nah, karena itu maka Harut dan Marut itu bukan bagian dari malaikat yang mengajarkan sihir. Karena itu maka kalau begitu, ya, kalau begitu wa ma unsila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut itu bi Babil Harut Marut itu kemana perginya? Nah, ini mereka mengatakan bahwa ini sebenarnya adalah takhir, ya, satu penjelasan, ya, objek penjelas, ya, yang kemudian diakhirkan, diselang oleh wa ma unzila. Padahal seharusnya bi Babil Harut wa Marut itu adalah kelanjutan dari, ya, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra bi Babil Harut wa Marut. Itu, dan, ya, apa, tetapi setan itulah yang mengajarkan sihir kepada manusia di Babilonia. Yaitu nama setan itu adalah Harut dan Marut, gitu. Itu logik apa, sambungannya di situ. Nah, karena itu maka wa ma unsila 'alal malakaini di sini, ini merujuk pada siapa? Merujuk pada keyakinan orang Yahudi, ya, bahwa Nabi Sulaiman itu diajarkan sihir oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Maka kemudian wa ma unsila 'alal malakaini di sini menolak itu. Ia tidak diturunkan kepada dua malaikat. Siapa dua malaikat itu? Ini yang kemudian tidak dibahas, ya, karena dipahami bahwa malaikat yang mengajarkan kepada Sulaiman perkara sihir itu adalah Jibril dan Mikail, gitu. Karena itu maka wa ma unsila 'alal malakaini ini adalah penolakan, tidak diturunkan kepada kedua malaikat, yaitu dalam tanda kurung Jibril dan Mikail. Tetapi siapa bi Babil Harut wa Marut? Ini adalah setan yang mengajarkan sihir kepada manusia. Namanya adalah Harut Marut. Dia adalah termasuk golongan setan. Itu. Nah, ini apa di situ. Persoalan kemudian selanjutnya adalah kalau begitu bertolak belakang, karena Allah menyebutkan di sini walakinna syayatina. Setan, sayatin itu adalah bentuknya jamak. Jamak itu berarti tiga ke atas. Kenapa kalau misalnya ini adalah objek penjelas, itu adalah Harut wa Marut, ini kan dua. Ya, ini kedua, bisa dipahami enggak? Ini kan dua, bukan tiga gitu. Karena kalau misalnya syayatin, ini harusnya tiga, apa setannya itu tiga, bukan dua yang dijelaskan. Nah, ini kemudian, nah ini yang kemudian disebut dengan takwil gitu. Takwil itu berarti memahami sebuah kalimat atau ayat dengan makna yang mungkin tetapi ya di luar konteks dohirnya gitu. Nah, Ibnu Katsir mengatakan bahwa ini enggak ada masalah. Kenapa enggak ada masalah? Karena terkadang gitu kan jamak itu disebutkan untuk dua. Gitu kan. Seperti misalnya fa in kana lahu ikhwatun. Ikhwatun itu, kata ikhwatun itu adalah bentuk jamak. Kalimatnya jamak, tetapi di situ maknanya adalah seorang laki-laki dia memiliki dua saudara. Itu. Jadi, pertama di dalam bahasa Arab, gitu, yang jamak itu terkadang disebutkan untuk dua. Sehingga sebenarnya yang mengajarkan itu setan bernama Harut wa Marut, tetapi oleh Allah disebut dengan syayatin. Itu pertama. Kemudian yang kedua adalah karena ketika Harut wa Marut mengajarkan sihir, itu kan bukan hanya Harut wa Marut yang berperan, tetapi pada akhirnya dia akan punya pengikut. Pengikut-pengikut inilah yang kemudian digolongkan sebagai syayatin. Memang gurunya itu hanya dua gitu, tetapi pengikutnya banyak. Sehingga ketika yang mengajarkan itu banyak, itu disebutkan dengan syayatin. Itu yang kedua gitu. Atau yang ketiga, itu bisa dipahami bahwa yang mengajarkan sihir itu banyak setan. Tetapi tokoh paling utama dari sekian banyak setan yang mengajarkan sihir itu adalah dua, Harut Marut gitu. Jadi beberapa kemungkinan. Ibnu Katsir mengatakan bahwa ini adalah makna yang pertama dan itu adalah makna yang paling sahih gitu. Nah, ini nanti oleh Al-Mubarakafuri dan ulama-ulama yang kemudian berusaha untuk melakukan sistematika ulang terhadap tafsir ini, dikatakan bahwa ini adalah takwil yang takalluf gitu. Yang berlebihan gitu. Jadi intinya adalah itu pendapat yang pertama gitu. Warwa Ibnu Jarir isnadihi an tariq al-Ufiyah an Ibnu Abbas. Ibnu Jarir dengan sanadnya dari al-Ufiyah meriwayatkan dari Ibnu Abbas fi qawli wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil al-aya, menafsirkan tentang ayat ini. Yaqulu lam yunazzilillahu sihra. Ini adalah argumen penguat ya. Argumen yang menguatkan pandangan pertama bahwa mak di sini adalah nafiah ya, sesuatu yang menafikan. Ia tidak diturunkan kepada kedua malaikat ya. Jadi Allah karena itu maka tidak menurunkan sihir ya. Wa bi isnadi anir Rabi bin Anas fi qawli wa ma unzila 'alal malakaini qala ma anzalallahu 'alaihi mas-sihra. Ya, Allah tidak menurunkan kepada kedua malaikat itu sihir. Qala Ibnu Jarir mengatakan fata'wilul ayati 'ala hada, maka penakwilan ayat terhadap ini adalah wattaba'u matatus syayatinu 'ala milki Sulaiman minas sihri. Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan pada masa kekuasaan Sulaiman, yaitu pengajaran tentang sihir. Jadi siapa yang mengajarkan sihir itu? Yang mengajarkan sihir itu adalah setan, dan itu terjadi pada masa pemerintahan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaimanu, dan Sulaiman tidak kufur ya. Wala anzalallahu sihra 'alal malakaini, tidak pula sihir itu diturunkan kepada kedua malaikat yaitu Jibril dan Mikail. Walakinnas syayatina kafaru yu'allimunan nasa sihra bi Babil Harut wa Marut. Gitu. Tetapi setan itu diajarkan, atau setan itu kufur dan mengajarkan sihir kepada manusia tempatnya di Babilonia, yaitu pelakunya adalah Harut wa Marut. Fayakunu qawluhu, maka firman Allah bibabila Harut wa Marut minal mu'akhar alladhi ma'nahu al-muqaddam, termasuk yang diakhirkan maknanya ada dibahas di dalam kalimat-kalimat sebelumnya. Nah, ini adalah pembahasan yang tadi saya sampaikan. Ibnu Katsir berargumen bahwa takwil itu juga disampaikan oleh Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya, ya, bahwa mak di situ adalah menegasikan bahwa sihir itu tidak diturunkan kepada kedua malaikat yaitu Jibril dan Mikail, ya, karena itu maka sihir tidak diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi sihir itu dibacakan oleh setan pada masa kekuasaan Sulaiman, ya, dan karena itu maka Sulaiman tidak mengajarkan sihir, gitu, tidak mengajarkan sihir. Tidak pula sihir itu diturunkan kepada kedua malaikat, tetapi setanlah yang mengayang kufur, yang mengajarkan sihir kepada manusia, tempatnya di Babilonia, dan itu bernama Harut wa Marut. Oleh karena itu maka bibabila Harut wa Marut ini adalah termasuk penjelasan yang diakhirkan dari apa yang maknanya sudah disebutkan sebelum wa ma unzila alal malakaini itu, ya. Insyaallah bisa dipahami, ya. Nah, itu yang pertama. Qala fa in qala lana qa'il. Nah, ini jadi ini Ibnu Katsir kemudian berusaha untuk menguatkan, ya, pandangan ini. Kalau ada orang yang mengatakan kaifa wajhu taqdimi dzalik, bagaimana kemudian itu didahulukan, ya, qila, maka bisa dikatakan wajhu taqdimi ayyu qala, ya, didahulukan agar dikatakan wattaba'u ma tattu syayatinu ala milki Sulaiman minas sihri wa ma kafara Sulaimanu wa ma anzalallahu sihra ala al-malakaini walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra bibabila Harut wa Marut, ya. Itu maknanya tadi sudah dibahas, ya. Fayakunu mu'ayyanan bil malakaini, oleh karena itu maka yang dimaksud dengan malakaini, ya, dua malaikat yang dinegasikan bahwa sihir itu tidak dibawa atau tidak diturunkan kepada mereka berdua, itu artinya adalah Jibril wa Mikail alaihimassalam, adalah Jibril dan Mikail. Jadi sihir itu tidak diturunkan lewat kedua malaikat yaitu Jibril dan Mikail. Karena itu maka bibabila Harut wa Marut itu tidak merujuk kepada malakaini, gitu kan. Karena yang dimaksud dengan malakaini di sini adalah Jibril dan Mikail, ya. Lianna saharatul Yahud, karena tukang sihir Yahudi, ahli sihir dari kalangan Yahudi, ya, bima dzukira, seperti yang kemudian populer disebutkan, kana taz'amu annallaha anzala sihra ala lisani Jibril wa Mikail ila Sulaiman bin Daud. Karena ahli sihir Yahudi ini populer, mereka beredar keyakinan di kalangan mereka bahwa sihir itu diajarkan oleh Jibril dan Mikail kepada Sulaiman bin Daud. Karena itu maka ini menolak wa ma kafara Sulaimanu wa ma unzila alal malakaini. Sihir itu tidak Daud itu bukan tukang sihir, ya, dan sihir itu tidak diajarkan atau tidak diturunkan lewat kedua malaikat Jibril dan Mikail, gitu. Ini sebenarnya cukup kuat nih argumen-argumen ini, gitu. Ya. Wa bara Sulaiman alaihi salam, oleh karena itu maka Sulaiman terbebas mimma nahaluhu minas sihri, dari apa yang dituduhkan oleh mereka tentang sihir, ya. Wa akhbarahum anna sihra min amali syayatin, dan karena itu maka Allah mengabarkan kepada mereka bahwa sihir itu termasuk perbuatan setan. Wa annahuma wa annaha ta'allama an-nasu wa annaha tu'allimu an-nasa dzalika bi Babil, dan setan itulah yang mengajarkan manusia tentang sihir itu di Babil. Wa annal ladzina yu'allimunahum dzalika rajulani, dan orang yang mengajarkan kepada mereka sihir itu adalah dua, ismu hadima Harut, yang pertama namanya adalah Harut, wasmul akhar Marut, dan yang lain namanya Marut. Fayakunu Harut wa Marut ala hadha ta'wil tarjamatun minan nasi waraddan alaihim, ya. Oleh karena itu maka menurut takwil ini, ya, harut dan marut ini adalah, ya, bagian dari manusia dan kemudian merupakan penolakan terhadap mereka. Hadalabduhu bihurufihi, dan ini lafadznya persis seperti yang dituliskan oleh Ibnu Katsir, wa hadat ta'wilu fihi min at-takallufi ma la yakhfa. Oleh karena itu maka di sini ada penakwilan yang dipaksakan dan itu amat sangat jelas itu. Baik, jadi ini disebut sebagai satu penakwilan, ya, satu penakwilan, ya. Tujuannya adalah mengapa takwil ini dilakukan? Tujuannya adalah agar ayat ini tidak bertentangan dengan ayat lain yang menyebutkan bahwa malaikat itu selalu taat kepada Allah dan mereka beribadah, ya, selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pendapat yang pertama. Ya. Wa dhahaba katsirun min as-salafi. Nah, ini pendapat yang kedua. Banyak ulama salaf mengatakan ila annahuma kana malakaini minas sama'i, bahwa Harut wa Marut itu adalah dua malaikat yang diturunkan dari langit. Ya. Wa annahuma unzila ilal ardi. Harut dan Marut itu diturunkan ke bumi. Fakana min amrihima makana. Terjadilah apa yang terjadi dengan Harut dan Marut itu. Wa ala hadha fayakunul jam'u baina hadha wa baina ma warada min ad-dilalati ala ismatil malaikati. Oleh karena itu maka mengakomodasi antara pandangan ini dengan ayat atau dalil-dalil yang menunjukkan tentang malaikat itu terjaga dari, ya, melakukan perbuatan dosa, anna hadaini sabaqa fi ilmillahi lahuma hadha, bahwa kejadian ini benar-benar ada di dalam atau mendahului ilmu Allah Subhanahu wa taala atau berdasarkan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Fa yakunu takhsisan lahuma, oleh karena itu ini adalah pengecualian khusus, ya, kejadian itu tidak berlaku untuk seluruh malaikat, tetapi malaikat itu secara umum itu bisa disebut mereka adalah taat kepada Allah, selalu beribadah kepada Allah, tetapi ini adalah pengecualian, ya. Harut dan Marut ini adalah pengecualian. Fala ta'arudu hina idzin, oleh karena itu maka tidak ada kontradiksi antara ayat ini dengan ayat yang lain yang menunjukkan sekali lagi tentang ketaatan malaikat itu. Kama sabaqa fi ilmihi, sebagaimana telah ada di dalam ilmu Allah, min amri iblis sama sabaq, terkait dengan kasus iblis, ya. Wa fi qawlihi, karena dalam firman Allah innahu kana minal malaikah, bahwa iblis itu termasuk dari golongan malaikat. Li qawli ta'ala, karena firman Allah wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fa sajadu illa iblis aba, ya. Ingatlah ketika kami mengatakan kepada malaikat sujudlah kepada Adam, mereka kemudian sujud kecuali iblis, gitu kan. Dia membangkang, ya. Jadi berdasarkan pemahaman terhadap ayat ini, nanti kita jelaskan yang lain, bahwa iblis itu termasuk golongan malaikat, ya. Padahal malaikat itu sujud kepada Adam, iblis merupakan pengecualian dari malaikat, ya. Ila ghairi dzalika minal ayati ad-dalati ala dzalik, ya, dan ayat-ayat lain yang menunjukkan tentang itu. Ma anna sya'na Harut wa Marut, padahal, ya, persoalan Harut dan Marut itu ala ma dzukira, seperti yang dijelaskan tadi, akhaffu mimma waqa'a min iblis la'anahullahu ta'ala, itu jauh lebih ringan kasusnya dibanding dengan kasus iblis, ya. Wa qad haqahu al-Qurtubi, dan Al-Qurtubi sudah menceritakan an Ali wa Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas wa Ibnu Umar wa Qabil Ahbar was-Sadi wal-Kulabi. Wa amma qissatu Zahra fa mawdu'atun bila Maria. Adapun kisah, ya, Zahra ini adalah apa, kisah yang palsu, dan itu tidak ada keraguan tentang itu. Itu. Baik, ya. Jadi ini pendapat yang kedua. Ya, pendapat ini berdasarkan kalimat-kalimat yang zahir di dalam ayat ini, dan ini dianut oleh banyak ulama dari kalangan ahlus salaf, artinya adalah ulama-ulama terdahulu, ya, ulama-ulama terdahulu. Apa pemahaman mereka? Ya. Nah, pemahamannya adalah bahwa Harut Marut itu adalah dua malaikat yang diturunkan dari langit ke bumi. Dari langit ke bumi, ya. Jadi wa ma unzila 'alal malakaini bi babila Harut wa Marut di sini adalah ma bukan makna fiyah, tetapi maknanya adalah mausulah. Dan apa yang diturunkan kepada kedua malaikat di Babilonia, yaitu malaikat Harut Marut gitu. Nah, jadi kalau misalnya ma di sini ditafsirkan sebagai ma mausulah dalam arti apa? Dan ini yang kemudian menjadi pilihan dari terjemahan Departemen Agama, ya. Departemen Agama nanti bisa dilihat dan perkara atau apa-apa gitu kan yang diturunkan kepada Harut, kepada dua malaikat bernama Harut dan Marut di Babilonia gitu. Nah, jadi kalau begitu bagaimana hubungannya dengan ayat lain yang menunjukkan tentang malaikat itu maksum, terjaga dari perbuatan dosa, ya. Mohon maaf Ibu, suara sampai ke belakang enggak? Baik ya, karena hujan takut enggak sampai ke belakang. Ya. Jadi bagaimana hubungan ayat ini dengan ayat lain yang menunjukkan tentang malaikat itu maksum dari perbuatan dosa? Nah, penjelasannya adalah ayat ini merupakan pengecualian dari kondisi yang umum di kalangan para malaikat. Karena itu maka yang disebut dengan hukum itu adalah sesuatu yang mengikat secara keseluruhan. Kalau ada pengecualian-pengecualian ini tidak harus hukum berubah gitu. Ini kan dalam bahasa hukum, ya. Bahasa hukum akan ada pengecualian-pengecualian, tetapi yang pengecualian itu tidak kemudian merubah teks hukumnya, ya. Jadi secara umum malaikat itu taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, tidak maksiat kepada Allah. Kasus Harut dan Marut ini adalah pengecualian. Sebagaimana pengecualian itu terjadi, ya, ketika iblis tidak ikut sujud kepada Adam alaihissalam, padahal, ya, dalam beberapa ayat disebut bahwa iblis itu bagian dari malaikat. Seperti di dalam firman Allah, wa idkulna lil malaikati sujudu li adama fasajadu illa iblis, kecuali iblis. Jadi iblis adalah malaikat yang dikecualikan, ya. Ya, meskipun jelas ayat ini juga kemudian dipahami berbeda oleh para ahli tafsir, karena di dalam ayat lain iblis itu adalah kana minal jinni, iblis itu adalah bagian dari jin gitu kan, bukan dari malaikat. Fa saqa'an amri rabbih, dia fasik terhadap perintah Allah, menolak perintah Allah. Mengapa ayat ini kemudian dianggap seolah-olah iblis itu bagian dari malaikat? Khitabnya itu adalah kepada makhluk yang ada bersama-sama dengan malaikat, dan ketika itu, ya, jin, iblis di sini adalah juga bagian dari komunitas itu. Karena itu maka ia termasuk yang mendapatkan khitab perintah dari Allah untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Tetapi malaikat itu sujud kepada Adam, sementara iblis yang berasal dari golongan jin itu tidak tunduk, karena itu tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam. Jadi perbedaannya di situ, gitu kan. Tetapi terlepas dari apakah ayat ini bisa dijadikan hujjah argumen untuk pandangan banyak ulama dari kalangan salaf itu atau tidak, intinya adalah bahwa ada pengecualian-pengecualian. Dan karena itu maka Harut dan Marut ini adalah menjadi bagian dari pengecualian ketika tidak keseluruhan malaikat itu taat kepada Allah, tetapi ada di antara mereka yang, ya, mengajarkan sihir, maksiat kepada Allah, dan itu di antaranya adalah Harut dan Marut gitu. Nah, ini banyak disebutkan oleh Al-Qurtubi, Ali, Ibnu Abbas, ya, dari Ali, dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ka'bin Akbar, dan seterusnya. Nah, hadirin rahimakumullah, ada satu kisah yaitu yang disebut dengan kisah Zahra. Di sini tidak dirinci kisah itu apa, tetapi di sini dikatakan bahwa kisah Zahra ini adalah kisah yang palsu. Apa kisah yang palsu itu? Kisah yang palsu itu menyebutkan bahwa ketika malaikat melihat umat manusia kufur kepada Allah, maksiat kepada Allah, mereka heran. Loh, kok bisa ya makhluk Allah itu kufur kepada Allah, melakukan maksiat kepada Allah? Padahal kami, kata malaikat, adalah makhluk-makhluk yang tidak boro-boro melakukan kemaksiatan kepada, boro-boro kufur kepada Allah, melakukan kemaksiatan kepada Allah pun tidak mungkin bisa kita lakukan. Allah kemudian mengatakan, lah kalian, kalian mengatakan itu karena kalian di langit. Coba kalau kalian diturunkan ke bumi gitu. Nah, ini. Jadi kisahnya seperti itu. Ya. Karena itu maka untuk membuktikan bahwa ini adalah bentuk pembelaan terhadap manusia. Jadi manusia kufur kepada Allah, maksiat kepada Allah, itu karena memang ada tantangan. Gitu. Malaikat yang taat beribadah kepada Allah karena tidak ada tantangan. Karena itu maka mereka enak saja gitu kan, tanpa ada hambatan mereka beriman dan mereka melakukan ibadahnya kepada Allah. Nah, karena itu maka malaikat yang dijadikan sebagai uji coba ya untuk masalah ini adalah Harut Marut. Malaikat Harut dan Marut inilah yang kemudian diturunkan ke bumi ya. Ketika kemudian wahyu apa turun ke bumi, dia berinteraksi dengan manusia, laki-laki, perempuan, tertarik ya dengan kecantikan seorang perempuan gitu. Ketika mendekati perempuan itu mengatakan, kamu tidak mungkin ya apa bisa bergaul, berhubungan kecuali kalau engkau menyembah berhala. Dan kecuali kalau engkau minum khamr ya. Karena itu maka malaikat itu kemudian mengikuti ya janji dari perempuan itu, syarat agar dia bisa melayani itu kan Harut dan Marut itu adalah menyembah berhala. Setelah menyembah berhala kemudian mengikuti syarat yang kedua yaitu minum khamr. Ketika mereka melakukan penyembahan terhadap berhala kemudian minum khamr, maka mereka kemudian menggauli perempuan itu. Jadi sudah tiga kasus ya, menyembah berhala, kufur kepada Allah ya, minum khamr, maksiat sangat besar kepada Allah, yang ketiga kemudian berzina ya. Karena kemudian melakukan perzinahan, perzinahan itu kemudian disaksikan oleh manusia lain, khawatir ya isu ini kemudian berkembang. Karena itu maka orang yang menyaksikannya kemudian dibunuh ya. Itu yang ketiga. Yang kelima ini kemudian mereka kan dari malaikat, dari kalangan malaikat ya, supaya kemudian dia tidak menyampaikan berita-berita itu kepada manusia, diajarkan ya, kalau engkau mengatakan ini, kalimat-kalimat seperti mantra ini, maka engkau bisa naik terbang ke langit. Itu. Kalau mau turun, ucapkan kalimat ini. Ini maksudnya adalah supaya dia tidak menyebarkan isu itu, karena orang yang menyaksikannya sudah dibunuh, ya. Sementara yang tersisa adalah tinggal perempuan itu yang bisa menjadi sumber masalah. Karena itu maka ia mengatakan kalimat-kalimat itu, ia kemudian terbang ke langit. Ya, tetapi dia lupa kalimat apa yang bisa membuat dia turun ke bumi gitu. Nah, ialah yang kemudian menjadi apa, bermetamorfosis menjadi sebuah bintang. Nah, ini adalah kisah yang palsu gitu. Nah, itu maksudnya adalah apa, di sini dikatakan wa amma kisatu Zahra fa maudhu'atun. Ya, jelas ini adalah satu kisah yang palsu. Karena itu maka ya kemungkinannya ada dua pemahaman terhadap ayat ini. Yang pertama adalah mak ditafsirkan sebagai maknafiyah, yang menafikan pemahamannya tadi. Yang kedua adalah mak ditafsirkan sebagai mausulah, sebagai kata sambung. Dan karena itu maka berdasarkan pemahaman yang kedua ini, maka Harut Marut ini adalah termasuk malaikat yang mengajarkan sihir kepada manusia, dan itu terjadi di bumi Babilonia ya. dan karena itu maka ia menjadi pengecualian dari malaikat, karena malaikat umumnya taat kepada Allah, tetapi Harut dan Marut ini adalah pengecualian dari malaikat umumnya itu. Ya, ini penjelasan berikutnya. Ini penjelasan hanya sekedar penjelasan geografi. Ya, wa amma qala ashabul hay'a, ahli geografi mengatakan, ya, wa bu'du ma baina Babil, jarak antara Babil. Babil itu apa? Wahya min iklimil Iraq. Ya, Babil itu ya, itu ada di Irak. Ya, jadi termasuk, karena itu maka Babilonia itu termasuk pusat kebudayaan kuno, ya, pusat kebudayaan kuno, dan di situ dulu ya terjadi peradaban yang cukup gemilang, ya, dan sampai sekarang di dalam sejarah Babilonia ini termasuk yang sering disebut, ya. Nah, jarak antara Babil anil bahri al-mutawassit al-gharbi, dari ya laut atau samudra barat, wa yuqal lahu uqyanus, itu yang disebut dengan uqyanus itu sab'una darajat, 70 derajat, ya. Jadi ini adalah mengacu pada gugusan, ya, lintang. Wa yusammauna hadza tulan, dan ini adalah panjang. Wa amma arduha, adapun lebarnya, wa huwa bu'dun ma bainaha wa baina wastil ardi min nahyatil janub, adalah jarak antara Babil, ya, dengan garis khatulistiwa dari arah selatan, ya, wahyal musawat di khatulistiwa, yaitu yang persis bersab berada di bawah garis khatulistiwa, isnani wasalah sunnah daraja, adalah 32 derajat, wallahu a'lam. Ya, ini bagi yang mengerti betul tentang geografi mungkin ini bisa, ya, intinya begitulah gitu. Saya sedikit-sedikit lah dulu ingat-ingat waktu SMP belajar geografi lah, kurang lebih seperti itu gitu. Ini jadi garis-garis koordinatnya, ya. Jadi menceritakan tentang titik koordinat dari Babilonia, ya. Jadi hadirin rahimakumullah, itu apa, wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Jadi kira-kira mana yang paling utama bisa kita ambil? Ya, itu yang tadi ketika sebelum memasuki tafsir ini saya menjelaskan bahwa prinsipnya, ya, Al-Qur'an itu dipahami berdasarkan kaidah tafsir. Gitu. Prinsip awal, ya. Kalau dengan kaidah tafsir itu tidak bisa dipahami atau tidak bisa diterima, maka ini bisa mencari alternatif dengan metode takwil, itu kan, metode takwil. Jadi kalau masih bisa diterima berdasarkan tafsir, maka tafsir yang harus dikedepankan. Kalau tafsir tidak bisa diterima, baru kemudian takwil, gitu. Nah, para ulama sepakat takwil ini bisa dipakai di dalam memahami ayat. Yang diperdebatkan itu adalah takwil kalau menyangkut nas yang bersifat mutasyabihat. Ini yang kemudian terjadi perbedaan. Jadi perbedaan para ulama tentang apakah takwil itu bisa dipakai kalau terkait dengan yang sifatnya mutasyabihat. Ya, mutasyabihat. Mutasyabihat itu adalah terkait dengan sifat-sifat Allah, terkait dengan kejadian-kejadian yang akan terjadi setelah kematian sampai kemudian hari kiamat berlangsung. Nah, ini adalah nas-nas yang, ya, yang disebut dengan mutasyabihat. Para ulama kemudian berbeda pendapat apakah di dalam yang mutasyabihat ini bisa takwil atau tidak. Ya, ada yang mengatakan tafsir dan takwil masih bisa dipakai, ada yang mengatakan tidak, yang bisa dipakai hanyalah tafsir, takwil tidak bisa dipakai. Dalam hal ini para ulama tidak berbeda pendapat, ya. Jadi dalam hal yang selain mutasyabihat, maka takwil dan tafsir dua-duanya adalah merupakan pendekatan yang bisa dipakai. Jadi supaya kita tidak terjadi salah paham terkait dengan kata-kata takwil itu, karena takwil dalam yang selain nas yang mutasyabihat itu tidak diperdebatkan oleh para ulama, ya. Ta'allumu sihru kufrun. Ta'allumu sihri kufrun. Mempelajari sihir adalah kufur. Wa qawlu ta'ala wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Duanya itu mengatakan, Harut dan Marut itu mengatakan, ya, ketika keduanya mengajarkan seseorang, ya, mereka tidak mengajarkan sesuatu sampai keduanya berpesan, berkata, sungguhnya kami ini hanyalah fitnah. Oleh karena itu, maka engkau jangan kufur. Maksudnya apa? Maksudnya adalah, Harut dan Marut itu, ini menjadi persoalan fitnah, cobaan, ya, atas manusia. Karena itu maka jangan mempelajari sihir. Nah, sihir kemudian disebut dengan istilah kufur. Ya. Kalau Abu Ja'far Ar-Raji, ya, beliau mengatakan An-Rabi bin Anas an Qais bin Ubad an Ibnu Abbas qala fa idza atahumal ati, kalau ada orang yang datang kepada Harut dan Marut itu yuridu sihra, dia menginginkan untuk mempelajari sihir, nahayahu asyaddan nahi. Keduanya itu mencegahnya dengan apa sangat keras, ya. Wa qala lahu, dan keduanya mengatakan kepada innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini hanyalah fitnah. Karena itu maka jangan engkau kufur. Jangan engkau pelajari sihir. Wa dzalika annahuma 'allamal khaira wasyarra. Hal itu karena keduanya mengajarkan kebaikan dan keburukan, wal kufra wal iman, kufur dan iman. Fa'arrafa anna sihra minal kufri. Keduanya mengenalkan, mengajarkan kepada manusia bahwa sihir itu bagian dari kekufuran. Qala fa idza aba 'alaihima, ya. Kalau orang yang datang itu membangkang, menolak apa yang diajarkan oleh Harut dan Marut itu, amarahu an ya'tiya makana kadza wa kadza. Dia tidak mengajarkannya langsung, tetapi keduanya memerintahkan agar orang itu mendatangi tempat anu dan tempat anu. Diceritakan tentang kalau begitu, ya, datangi tempat itu, ya. Fa idza atahu ayana syaitana fa andamahu. Kalau dia sampai di tempat itu, maka ia melihat setan itu menjelmakan dirinya di dalam bentuk manusia, maka kemudian, ya, atau membuat orang itu bisa melihat setan, maka setan itulah yang mengajarkan kepada orang yang ingin mempelajari sihir tentang perkara sihir. Fa idza ta'allamahu kharaja minhu an-nura. Kalau dia sudah mempelajarinya, maka keluar cahaya darinya. Panadhara ilaihi sati'an fis sama, ya. Maka kemudian dia melihat cahaya di langit, fa yaqulu ya hasrata, ya. Rugilah kita. Ya wailahu, madza asna? Celakalah aku. Apa yang telah aku perbuat? Wa anil Hasan al-Basri, diriwayatkan di Al-Hasan al-Basri annahu qala fi tafsir hadhil ayah, tentang penafsiran ayat ini, na'am. Anzal al-malakani bisihri. Ya. Ya. Dua malaikat itu membawa sihir. Li'alliman nasa al-bala alladhi aradallahu an yabtaliya bihin nas. Keduanya mengajarkan kepada manusia cobaan, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala ingin mencoba dengan sihir itu manusia, ingin mencoba manusia dengan sihir itu. Fa khadha 'alaihimul mitsaq, maka Allah mengambil perjanjian atas mereka, alla yu'allima ahadan, agar keduanya tidak mengajarkan seseorang, hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Sungguhnya kami ini fitnah, engkau jangan kufur. Wa rawahu Ibnu Abi Hatim, diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim, wa qala Qatadah mengatakan, kana akhadha 'alaihim an la yu'allima ahadan hatta yaqula innama nahnu fitnatun. Dia mengatakan bahwa, ya, keduanya itu apa mendapat satu perjanjian bahwa keduanya tidak akan mengajarkan seorang sampai ia mengatakan kami ini hanyalah fitnah, ay bala ibtalaina bihi. Ini kami ini adalah ujian bagi kalian. Jangan kalian kufur. Ya. Jadi hadirin rahimakumullah, ini adalah ayat yang atau penggalan ayat, ya, yang menyebutkan secara tegas bahwa sihir itu kufur. Ya, sihir itu kufur. Ya, saya ingin atau saya harus menjelaskan bahwa apakah sihir itu ketika ia disebut kufur sebagai sesuatu yang jika dipelajari atau dipraktekkan oleh seseorang membuat orang yang mempraktekkan sihir itu sebagai seorang yang kafir dalam arti kufur dari agama ini, orang yang murtad, non muslim, atau apa artinya? Nah ini penting ya. Jadi hadirin rahimakumullah, ada satu buku yang sangat bagus, ini adalah Tahdzib Al-Aqidah At-Tahawiyah ya. Dr. Salah As-Sawi itu melakukan atau membuat sebuah sistematika yang sangat baik tentang Aqidah Tahawiyah. Aqidah Tahawiyah ini adalah kitab akidah yang ditulis oleh Al-Imam At-Tahawi. Al-Imam At-Tahawi itu dari kalangan Maturidiyah. Karena itu dalam bidang akidah ia adalah Maturidiyah, dalam bidang fikih dia adalah berfikih pada mazhab Abu Hanifah. Ya. Kitab Aqidah Tahawiyah ini yang kemudian dipakai sekarang sebagai rujukan utama dari Al-Aqidah Salafiyah. Jadi ia kemudian sampai kemudian dia diterbitkan oleh Kementerian Al-Irsyad, Ad-Da'wah Wal-Irsyad, Kerajaan Saudi Arabia. Dan itu seringkali kemudian oleh ulama-ulama Saudi disebut sebagai fil aqidah as-salafiyah, ya, terkait dengan aqidah salafiyah. Padahal sungguhnya ia adalah aqidah Maturidiyah. Nah, Salah Sawi itu kemudian memberikan satu ulasan yang sangat akademis, sangat bagus ya, tentang persoalan kalimat kufur ketika biasa dipakai di dalam ayat dan dalam hadis. Ya. Beliau mengatakan bahwa ketika kalimat kufur itu dipakai ya, itu tidak selalu berarti bahwa pelaku perbuatan itu telah keluar dari agama sebagai sesuatu atau seorang yang murtad. Tetapi seringkali kufur itu disebutkan untuk menunjukkan satu perbuatan dosa yang sangat besar. Karena itu maka maksiat ini disebut dengan istilah kufur. Ini menunjukkan tidak sebagai perbuatan yang membuat dia keluar dari Islam, alias murtad, tetapi pelakunya ini adalah betapa ia telah melakukan satu perbuatan yang sangat besar. Gitu. Karena itu maka ada yang disebut dengan kufrun duna kufrin. Kekufuran itu bertingkat-tingkat. Ada kekufuran yang membuat dia keluar dari agama, ada kekufuran yang hanya menunjukkan bahwa dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Nah, sihir ini termasuk yang kedua itu. Adalah dosa sangat besar, ya kecuali tentu dalam sihir, karena sihir juga bertingkat-tingkat. Ya, dulu pernah membahas tentang apa yang disebut dengan sihir. Ya, sihir itu bertingkat-tingkat, ya. Ada sihir yang sampai pada kekufuran dalam arti sesungguhnya, ya. Dan semakin besar, ya, maksiat yang dilakukannya itu semakin ampuh. Semakin dahsyat ya, sihirnya. Ada sihir yang sekedar ya hanya untuk permainan. Itu juga sihir, gitu kan. Nah, semuanya itu juga berhubungan dengan setan. Setan kemudian memberikan ya kompensasi terhadap seorang, pelayanan terhadap seorang sesuai dengan syarat yang dipenuhinya. Ya, kalau hanya sekedar syaratnya bentuk kemaksiatan ringan ya ala kadarnya sihir yang diberikan. Tetapi semakin kufur, semakin besar kemaksiatan yang dilakukannya, itu semakin besar ya. Karena itu maka semakin jago sihir maka otomatis berarti semakin dia melakukan kemaksiatan kepada Allah sedemikian rupa. Nah, jadi ya kata kufur itu terkait dengan sihir ini adalah menunjukkan tentang kemaksiatan ini sedemikian besar. Pertanyaan kemudian Dr. Salah Sawi adalah apakah boleh ya kalimat kufur itu kemudian kita terjemahkan sebagai dosa besar tidak dengan kata kufurnya. Beliau mengatakan tidak. Biarkan ia apa adanya untuk mendatangkan efek jera gitu kan, untuk mendatangkan efek jera. Karena ketika seorang disebut kufur, ini kan akan berhati-hati gitu. Jadi bagi orang-orang kalangan akademis inilah yang harus dipahami gitu. Tapi bagi masyarakat umum biarkan kalimat kufur itu apa adanya supaya mendatangkan efek jera itu. Hati-hati, betul, supaya lebih berhati-hati gitu. Baik ya. Nah, ketika ini berdasarkan pada pemahaman ahlus salaf itu tadi ya, ini tidak merujuk pada takwil yang pertama ya, yang mengatakan bahwa ia adalah setan, karena kalau setan ini kan tidak ada kontrak, tidak ada perintah-perintah Allah ya, namanya juga setan. Ya, dia sudah tidak lagi kemudian terikat oleh aturan-aturan. Nah, jadi merujuk pada makna yang kedua bahwa Harut dan Marut itu adalah malaikat. Malaikat itu diturunkan oleh Allah, dan ini persis dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri bahwa ia memang diturunkan oleh Allah sebagai bagian dari ibtila, cobaan atas manusia. Ya. Sebagaimana Adam alaihissalam harus turun ke bumi, kenapa Allah menurunkan Adam ke bumi? Kenapa kemudian tidak di surga saja? Ya itulah bagian dari kehendak Allah. Ya. Kalau kemudian Adam tidak diturunkan ke bumi, ya tidak akan terjadi kehidupan memakmurkan bumi ini, gitu kan? Nah, itulah kehendak Allah. Nah, kenapa kemudian Harut dan Marut itu diturunkan oleh Allah ke bumi? Itulah kehendak Allah. Kenapa? Karena bukan merupakan tabiat dari kehidupan di atas bumi ini kalau tidak ada tantangan. Salah satu dari cobaan-cobaan itu adalah cobaan dalam bentuk sihir, gitu kan? Dalam bentuk sihir. Itulah yang kemudian membuat Harut dan Marut itu diturunkan ke bumi dengan pesan, ya, engkau tidak boleh mengajarkan atau mengatakan sesuatu tentang sihir kepada manusia sampai engkau berpesan bahwa kami ini sekedar fitnah, kami inilah cobaan untuk kalian, jangan kufur, jangan pelajari sihir itu. Kalau masih tetap ngeyel ya, meminta agar diajari sihir, maka kemudian dalam satu tafsir mengatakan mereka mengajarkannya, dalam penafsiran yang lain mereka kemudian menunjukkan satu tempat ya, di mana setan itu mengajarkan sihir, dan kemudian mereka bisa bertemu langsung dengan setan, dan setanlah yang mengajarkan sihir kepada mereka. Nah, kalau sudah ya bertemu dengan setan dan mereka kemudian saling belajar tentang sihir, maka kemudian ada terlihat cahaya menuju ke langit, dan mereka mengatakan ya hasrota ya waila, karena mereka telah menunjukkan sesuatu yang membuat kekufuran itu terjadi ya. Ya itu paragraf itu makna dari paragraf ini. Qala sadi idza atahuma insanun yuridu as-sihra wa adahu. Asadi mengatakan kalau ada orang yang mendatangi keduanya, Harut dan Marut itu, dan orang itu menginginkan untuk mempelajari sihir, maka kedua malaikat itu memberikan nasihat. Wa qala lahu, nasihat itu berbunyi la takfur, jangan engkau kufur. Innama nahnu fitnah, sungguhnya kami ini hanyalah fitnah. Fa idza aba, kalau orang itu masih kekeh ya, terus bersikeras untuk belajar sihir, qala lahu, maka keduanya berkata kepada orang itu, i'ti hadzar ramad, ya mari ke sini. Ya, dia dibawa menuju satu tempat, di situ ada abu ya, panas ya. Tabal alaihi, maka kencinglah di atas abu itu. Fa idza bala alaihi, kalau ia kencing di atas abu itu, kharaja anhu nurun, maka keluar darinya cahaya. Fasa ta'a, maka cahaya itu kemudian sedemikian terang, hatta yadkhulas samaa, sampai kemudian dia naik ke langit. Wa dzalikal iman, dan itulah iman. Jadi yang naik ke langit itu adalah iman ya. Wa aqbala syai'un aswad, kemudian datang sesuatu yang hitam, ka hayati dukhani, persis seperti seperti dukhan itu artinya apa, asap ya, ya hitam seperti asap, hatta yadkhula fi masami'ihi, sampai kemudian memasuki pendengarannya, wa kullu syai' dan seluruh yang ada dalam dirinya, wa dzalika ghadabullah, dan itu adalah murka Allah. Fa idza akhbarahuma bidzalika 'allamahu as-sihra, kalau keduanya sudah mengatakan, memberitahu tentang hal itu, maka mereka kemudian mengajarkan kepada orang itu sihir. Jadi ini adalah penafsiran yang mengatakan bahwa apa, Harut dan Marut itulah yang langsung mengajarkan sihir. Fadzalika qaulu ta'ala, dan itulah yang menjadi firman Allah atau makna dari firman Allah, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Wa qala Sunaid an Hajjaj bin Jurais fi hadhil ayah la yastari 'ala sihri illa kafirun, tidak ada yang berani ya mempelajari sihir kecuali seorang yang kafir. Wa ammal fitnatu, adapun yang disebut dengan fitnah, fahiyal mihnatu wal ikhtibar, cobaan. Wa qad istadalla bi wa qad istudilla bi hadhil ayatu 'ala takfiri man ta'allama as-sihra, ya. Berdasarkan ayat ini, ini ditunjukkan atau menunjukkan bahwa orang yang mempelajari sihir itu kufur. Wastashhada lahu bil hadis wastushhida lahu bil hadis alladhi rawahu al-Hafidz Abu Bakar al-Bazzar an Ibnu Abbasin qala, ini juga kemudian bisa dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh al-Bazzar ya dari Abdullah, man ata kahinan, siapa yang mendatangi seorang dukun au sahiran atau tukang sihir, fasaddaqahu bima yaqulu, kemudian dia membenarkan apa yang dikatakan baik oleh dukun atau tukang sihir itu, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka sungguh dia telah kufur terhadap ajaran agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Wa hadza isnadun sahihun, dan ini sanadnya sahih, walahu syawahid akhar, dan ada dalil-dalil yang lain yang menguatkan tentang ini. Jadi hadirin rahimakumullah ya. Itu saya kira jelas ya, karena tadi sudah dijelaskan ya terkait dengan kedudukan sihir atau kekufuran sihir itu. Ya. Kalau ada yang didiskusikan sebelum diakhiri, silakan. Ya, kelihatannya ini tidak bisa dihabiskan. Seluruhnya hari ini. Kenapa? Spesialis droga black generalis yang kasus tadi. Oh ya. Ya. Ada yang didiskusikan, silakan. Tapi itu kisah ya, yang Zahra saya perhatikan tadi mirip dengan kisah Barsisoh ya. Barsisoh. Iya. Ya kan tepat sekali seperti itu. Oh gitu, penyebab ya. Yang seorang umat Nabi Musa itu. Ya. Jadi saya dulu punya atau pelah waktu di pesantren itu mempelajari kitab yang nama Durratun Nasihin. Ya, Durratun Nasihin itu kumpulan kisah-kisah. Ya. Kisah-kisah itu memang ada yang sahih berdasarkan hadis, tapi juga banyak memang yang tidak punya dasar. Itu. Jadi saya belum apa belum mengecek gini kisah Barsisoh itu. Gitu. Dalam kasus ini, kasus malaikat ini, memang ini adalah maudu. Pertanyaannya adalah apakah ya, setiap kisah yang memiliki kesesuaian ya, dengan kasus ini kemudian juga memiliki kedudukan yang palsu, ini yang kemudian menjadi pertanyaan. Gitu. Dalam kisah Barsisoh ini adalah kisah yang ya menunjukkan bahwa di dalam kekufuran atau kemaksiatan itu ada induk kemaksiatan. Apa yang menjadi induk kemaksiatan? Yang menjadi induk kemaksiatan ternyata adalah khamr. Gitu. Jadi dilalahnya di situ maknanya. Jadi kalau ada orang yang kelihatan sangat alim tetapi kemudian dia hilang akal karena dia kemudian baik dipaksa, tergiur atau apa, kemudian dia minum khamr, maka kemaksiatan-kemaksiatan lain sangat mungkin kemudian dia lakukan. Persis dengan kisah Barsisoh, bahwa dengan apa minum khamr itu pada akhirnya dia berzina, setelah berzina kemudian dia membunuh gitu. Nah, ini kisahnya. Jadi apa dilalahnya di situ gitu kan. Nah, bahwa kasus Barsiso itu sendiri kemudian apakah sama dengan apa kedudukan kisah ini? Ini wallahu alam, saya belum bisa apa menjawab. Gitu. Silakan Bu Mangga. Baik, ya, ya. Baik, terima kasih. Bagus sekali apa pertanyaannya. Saya pernah menulis tentang latar belakang sosiologis dari kenapa Harut Marut itu sampai diturunkan oleh Allah. Ya. Jadi apa kondisi sosiologisnya adalah Babilonia. Ketika itu adalah pasca Nebukadnezar. Ya. Nebukadnezar. Jadi Nebukadnezar ini adalah penguasa Babilonia yang memerangi apa Bani Israel. Bani Israel kemudian ditawan sedemikian banyak itu ke negeri Babilonia, dan kemudian di tengah apa tawanan-tawanan Bani Israel yang hidup di Babilonia itulah maka kemudian perkara atau apa sihir ini mulai merajalela. Ya. Itu yang kemudian pernah saya angkat tentang kasus sekte Kabbalah misalnya, itu termasuk yang biasa dirujuk atau disebutkan terkait dengan penyebaran sihir di negeri Babilonia ketika itu. Nah, mengapa orang-orang Yahudi itu Bani Israel itu kemudian mengembangkan apa sihir ini di tengah-tengah masyarakat Babilonia? Karena mereka dan dalam posisi di mana mereka ini sebagai orang-orang yang ditawan atau sebagai orang-orang yang terzolimi, dianggap, katakanlah begitu gitu kan. Nah, sehingga kemudian ya apa mereka membuat kekacauan-kekacauan di tengah masyarakat itu. Ya, kekacauan-kekacauan di tengah masyarakat itu membuat kemudian Allah Subhanahu wa taala harus menjelaskan tentang hakikat sihir itu. Ya. Macam-macam sihir itu memang ada gitu ya. Ada sihir yang dalam arti hanya diperlihatkan sesuatu yang berbeda dari apa yang terjadi, seperti di dalam Al-Qur'an yukhayyalu ilaihi annaha hayyatun tas'a. Musa itu hanya melihat bahwa ia tambang-tambang itu seolah-olah itu kan merupakan apa? Merupakan ular yang berjalan. Karena itu maka tipuan mata di situ. Ya, visual ya. Ada sihir yang memang benar-benar sesungguhnya sihir itu, sehingga membuat seorang menjadi sakit. Kan banyak orang yang kemudian juga sakit, bahkan meninggal disebabkan karena sihir. Kalau sihir hanya sekedar tipuan, kan kasus sakit dan kematian diakibatkan karena sihir itu juga tidak akan terjadi gitu. Nah, jadi macam-macam itulah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan Harut Marut ini mengajarkan kepada orang tentang hakikat sihir. Jadi diturunkan dalam rangka menjelaskan tentang apa yang menjadi sihir itu, supaya kekacauan-kekacauan itu setiap orang itu atau orang yang tahu itu ya mengerti ya, bisa proporsional di dalam menghadapi sihir. Ketika orang tidak tahu betul tentang sihir, maka ini benar-benar bisa terjadi kekacauan sedemikian rupa. Itulah yang kemudian menjadi peran ya. Jadi bahwa kemudian yufarriquna bainal mar'i wa zawji, ya, memisahkan antara seorang suami dari istrinya, ya. Ini sihir yang di dalam berdasarkan apa literatur yang saya baca itu, dan karena itu tadi saya bilang saya pernah menuliskan tentang itu bisa diresum sebagai sesuatu yang sudah menggejala sebelum Harut dan Marut itu turun, ya. Orang-orang apa Bani Israel itu biasa kemudian membuat kekacauan itu dalam bentuk seorang suami dipisahkan dari istri dan lain-lain. Karena itu maka ketika Harut dan Marut itu menceritakan tentang ya apa yang sebenarnya terjadi dengan sihir yang memisahkan antara suami dengan istrinya adalah bagian dari penjelasan tentang apa yang terjadi ketika itu di tengah-tengah masyarakat. Tetapi dengan pesan innama nahnu fitnatun fala takfur, ya, bahwa kami ini adalah fitnah, jangan engkau kufur. Itulah sebabnya mengapa kemudian di dalam ayat ini, ya, di dalam ayat ini sihir itu tidak semata-mata dinisbatkan kepada Harut dan Marut. Nisbat kepada Harut dan Marut ini sebagai sebuah pelengkap, karena sebelumnya wattaba'u ma tatlus syayatin wa 'ala mulki sulaiman, peran utama adalah setan. Peran utamanya bukan Harut dan Marut. Peran utamanya adalah setan. Kemudian diimbuhkan Harut dan Marut, dua malaikat yang ketika menjelaskan kepada orang itu innama nahnu fitnatun fala takfur. Jadi termasuk hal yang diingatkan oleh Harut dan Marut adalah kami fitnah, jangan kufur, menjelaskan tentang apa yang sebenarnya apa tentang sihir itu. Itu. Jadi sekali lagi, maka ya termasuk sihir yang memisahkan antara suami dengan istrinya itu ya tidak semata-mata Harut dan Marut, tetapi ingat bahwa pelaku utama dari sihir ini adalah setan. Itu Bu yang bisa saya jelaskan ya. Wallahu alam selain itu, tetapi intinya adalah perdebatan tentang kebaikan dan keburukan ini kan menjadi persoalan filosofis yang dibicarakan oleh para ahli, para ulama kita. Perdebatan kemudian membuat mengapa ada Mu'tazilah gitu. Ini kan juga diantaranya adalah disebabkan karena ya apakah mungkin Allah itu mengajarkan apa atau menjadi sumber dari kejahatan? Nah, ini kan menjadi persoalan gitu kan. Ya. Mu'tazilah mengatakan tidak mungkin kejahatan itu berasal dari Allah. Tidak mungkin kejahatan itu dilakukan oleh Allah gitu. Kenapa? Karena Allah itu adalah sumber kebaikan. Ya, tapi Asy'ariyah kan mengatakan, terus kalau kejahatan itu tidak berasal dari Allah, berasal dari mana? Ya, jadilah kemudian kemungkinan bahwa akan ada keyakinan tentang Tuhan kegelapan dan Tuhan cahaya, seperti misalnya di dalam agamanya apa Zoroaster gitu kan, itu. Nah, ini kan yang mungkin, karena itu maka semuanya berasal dari Allah, tetapi ada yang terjadi dengan keinginan dan ridha Allah, ya, kuasa Allah. Semuanya adalah berasal dari kuasa Allah, tetapi yang berasal dari kuasa Allah itu ada sesuatu yang diinginkan dan dicintainya, ada yang tidak diinginkan dan tidak dicintainya, gitu. Itu pembahasan berikutnya. Jadi semua itu kemudian apa menjadi persoalan filosofis yang cukup pelik ya, dan itu kemudian menjadi perdebatan penting di dalam sejarah, dan itulah yang kemudian bahkan melahirkan aliran-aliran itu di dalam Islam itu. Satu lagi kalau ada silakan Pak Toto. Terima kasih. Jadi kalau menurut saya nanti dikoreksi. Mm-hmm. Jadi yang satu mentakwil bahwa Harut dan Marut itu adalah setan. Mm-hmm. Dan yang satu lagi adalah Harut dan Marut tapi bukan setan tapi dia adalah pelakunya. Nah kemudian tadi mempelajari sihir adalah kufur. Tetapi kalau tidak tahu mana batas-batas itu sihir atau bukan, kita juga apa namanya tadi Ustaz bilang ada bisa terjadi kekacauan gitu. Nah pertanyaannya sejauh mana takwil itu apa bisa kita pahami. Kemudian yang kedua, bagaimana agar kita mengetahui sihir tapi kita tidak kufur. Karena saya pernah juga walaupun saya tahun 99 belum pernah nyoba dan jangan sampai nyoba. Mas, kalau mau minum homer tapi enggak mabok, bacalah Al-Fatihah tapi dibalik. Alhamdulillah sampai hari ini saya enggak pernah nyoba. Nah, ini kan kacau juga memang betul. Oh, betul. Kalau baca Al-Fatihah kembali terus blek gitu misalnya. Ini dosanya sudah dua. Baca Al-Fatihah dibalik dan minum omernya. Nah, itu aja mungkin Ustaz. Baik. Lakun taladun. Anak kan enggak ngerti masih kecil itu kan. Tapi di kenyataan pada saat itu mereka bertengkar terus, tidak ada satu pun yang bisa pecah. Kalau luar itu termasuk sihir seperti apa? Ya. Saya garis bawah ini, Ustaz kita bukan paranormal. Jadi satu hal yang sangat penting untuk kita pahami adalah itu sihir itu transaksi manusia dengan setan. Itu benang merahnya di situ, transaksi manusia dengan setan. Namanya transaksi akad, ada syarat-syarat. Syaratnya adalah karena ini permintaan dari manusia agar mendapatkan pelayanan dari setan, maka akan terkait dengan fungsi setan itu. Apa fungsi setan itu? Mengkufurkan, menggoda manusia. Ya, menyesatkan manusia. Karena itu maka syaratnya terkait dengan itu. Kufur sesat. Itu kufur sesat, dosa besar gitu. Itu syaratnya. Karena itu maka betul. Bisa jadi gitu kan. Salah satu syaratnya adalah itu membaca Al-Fatihah di Bali. Itu masih sangat mending gitu kan. Itu ada bergaining di situ. Ini bergaining di situ. Itu karena saya mau ya kena bulu kan jadi. Iya. Iya, logikanya begitu dong. Iya. Kurang ajar itu. Makanya di situ kepada engkau, maksudnya setan itu. Kami minta tolong kepada engkau kami menyembah. Itu. Nah, jauh lebih dari itu dalam kasus-kasus yang lebih dahsyat gitu kan. Kisah-kisah orang-orang yang kalau mencari kekayaan itu namanya apa? Kesugihan. kalau ngepet itu ini apa berbentuk apa? Salah satu bentuk dari kesugihan itu ngepet itu kan. Nah, jadi diajarkannya adalah sholat duha. Sholat duha bagus apa enggak? Bagus. Tapi ketika sholat duha itu menghadap matahari. Ya kan kita kemudian mengatakan bahwa kalau ingin Allah memberikan apa kekayaan kepada kita, rajin sholat duha, dipakai oleh setan, duhanya itu dipakai. Tapi ada matahari. Jadi nyembah apa? Nyembah matahari itu kan. Kekufuran di situ. Diberikan, diberikan fasilitas gitu kan. Ya bisa jadi kemudian setan ya nyuri harta orang gitu kan. Diberikan kepada dia. Itu kan yang kemudian terjadi. Jadi semua syarat itu adalah terkait dengan kekufuran, kesesatan, kemaksiatan kepada Allah. Termasuk diantaranya tadi, bisa berbentuk membaca Al-Fatihah dibalik, bisa berbentuk menulis Al-Fatihah tetapi dengan darah hewan, itu kan najis. Ya. Bisa kemudian berbentuk Al-Quran disimpan di bawah kloset, itu kan yang terjadi. Kisah-kisah orang-orang yang apa melakukan itu, gitu kan. Yang kedua adalah bisa dalam bentuk mantra-mantra, kalimat-kalimat yang tidak dipahami dalam bahasa manusia, yang sesungguhnya ia adalah panggilan-panggilan untuk setan. Ini yang kemudian pernah dibahas oleh Syekh Hasan Al-Banna, bahwa ketika mantra-mantra itu, meskipun sebagian dari mantra itu berasal dari ayat Al-Quran atau hadis Nabi, tetapi disisipkan satu kalimat yang tidak dipahami, kemungkinan besar di situ passwordnya. Itu. Kuncinya di situ. Itu. Nah, itulah makanya ada yang disebut dengan talbisul iblis, ya, mencampur adukan hak dan batil, tetapi ia berasal dari iblis. Jadi sangat mungkin, ya. Dan itu yang kemudian menjadi bagian dari kontrak-kontrak setan dengan manusia. Itu. Persoalan kemudian takwil, ya, itu pembahasan lain lah kali ya. Kita pembahasan lain, kita intinya adalah tadi yang saya sampaikan bahwa takwil ini harus ditempatkan secara proporsional, karena takwil sebagai sebuah cara untuk memahami, ya, kandungan sebuah kalimat baik ayat Al-Qur'an maupun selain ayat Al-Qur'an, ini adalah sesuatu yang tidak bisa terelakkan. Itulah yang kemudian membuat apa ulama-ulama kita juga melakukan takwil, ya. Ibnu Abbas menakwil, Anas bin Malik juga menakwil, Imam Bukhari juga menakwil, Ibnu Katsir juga menakwil. Tetapi yang kemudian diperdebatkan hanyalah persoalan apakah takwil itu boleh dipakai memahami, ya, nas-nas atau ayat-ayat yang mutasyabihat atau tidak. Nah, ini yang kemudian menjadi perdebatan paling penting di dalam dalam kalam gitu. Baik, saya kira cukup dulu ya. Itu kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdih. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Baik. Oh. Oh, gitu. Oh,